Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd ayyatuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Akhlaqil Ulama lil Imam Al-Ajurri Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Syafi'i rahimahullah. Qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya Al-Hulwani qala haddathana Al-Haytham ibn Kharijah qala haddathana Rushdin ibn Sa'ad an Abdullah ibn Al-Walid At-Tujibi an Abi Hafsin haddathahu annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul. Dengan riwayatnya Imam Al-Ajurri beliau membawakan dari Abu Hafs, beliau menyampaikan kepada Abdullah ibn Al-Walid bahwasanya Anas ibn Malik beliau mengatakan yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mathalal ulama'i fil ardi kamathali nujumis sama', perumpamaan para ulama di muka bumi ini seperti perumpamaannya bintang-bintang yang ada di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, dijadikan petunjuk arah dalam mengarungi daratan maupun lautan. Bintang sebagai penunjuk arah. Fa idzan tamasatin nujumu yushiku an tadhillal huda, tatkala hilang bintang dikhawatirkan para penunjuk jalan itu akan tersesat. Bintang yang ma'ruf, yang ada di langit, yang memiliki tempat dan rotasi yang telah Allah atur, senantiasa berposisi di situ. Ketika dia muncul di langit, maka ahli perbintangan mengetahui, oh itu arah barat, arah timur sana, arah utara, selatan. Kalau dilihat dari posisi kita, kalau kita mau ke Samarinda, arah bintang posisi sebelah kanan kita, dan begitu seterusnya. Dahulu menggunakan perbintangan itu sebagai penunjuk arah. Nah, kata beliau, perumpamaan para ulama di muka bumi ini seperti keberadaan para bintang tersebut. Ketika bintang itu tersamarkan, hilang, dikhawatirkan akan tersesat para penunjuk arah tadi. Dia gak bisa bilang sana, kesana, kesana, gak bisa, karena gak ada sandarannya. Pada riwayat yang berikutnya beliau mengatakan akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad Al-Marwazi qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humaidin anil Hasan. Dari Al-Hasan Al-Basri anna Abad Darda qala, bahwasanya Abu Darda, sahabat yang mulia Abu Darda, beliau mengatakan, kalau hadis yang pertama tadi marfu', diriwayatkan sampai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang kedua ini diriwayatkan secara mauquf sampai pada ucapannya Abu Darda. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Matsalul ulama'i fin nasi kamatsalin nujumu fis sama'i yuhtada biha." Perumpamaan ulama di tengah manusia itu seperti perumpamaan bintang di langit yang dijadikan petunjuk dengannya. Dengan makna yang sama seperti pada hadis yang pertama. Pada hadis yang pertama dari sahabat Anas bin Malik melalui seorang perawi Rusydin ibn Sa'd, disebutkan oleh ahli hadis beliau seorang yang lemah. Beliau seorang yang lemah. Sebagian para ulama memperselisihkan riwayat yang dari beliau. Dan ada pula Abu Hafs yang disebutkan dalam riwayat dari muridnya Anas, tidak diketahui siapa Abu Hafs di sini, atau disebut dalam riwayat hadis itu majhul. Secara zahir sanadnya maka dhaif. Adapun riwayat yang kedua itu mauquf terhadap sahabat Abu Darda dengan makna yang sama, di mana para ulama seperti perumpamaan bintang yang dijadikan penunjuk arah. Pada hadis yang berikutnya berkata rahimahullah, akhbarana Abu Bakar qala hadatsana Abu Bakar aidha, guru beliau juga bernama Abu Bakar, sebelumnya Abdullah ibn Muhammad namanya. Beliau mengatakan hadatsana Zuhair ibn Muhammad amba'ana Ya'la qala amba'ana Ya'la ibn Ubaid qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq an ammihi Musa ibn Yasar qala, diriwayatkan di sini dari Musa ibn Yasar seorang tabi'in, qala balaghana anna Salman al-Farisi kataba ila Abi Darda. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Salman al-Farisi, sahabat yang mulia, beliau menulis surat kepada Abu Darda yang bunyinya innal ilma kalyanabi'i yakhshan nas fayakhtalijuhu hadha wa hadha fayanfa'ullahu bihi ghayra wahidin. Dalam tulisannya tersebut beliau mengatakan sesungguhnya perumpamaan ilmu itu seperti sumber mata air yang meliputi manusia. Air memancar dengan derasnya yang menyelimuti manusia. Fayakhtalijuhu hadha wa hadha. Berebutanlah yang ini, yang itu untuk mengambil manfaat dari mata air ini. Fayanfa'ullahu bihi ghairu wahid. Sehingga Allah memberi manfaat dari sumber mata air yang memancar tadi tidak hanya satu orang. Wa inna hikmatan la yutakallamu biha ka jasadin la ruha fih. Sesungguhnya hikmah, ilmu, seorang yang telah mempelajari agama, dia mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil, kemudian dia tidak mau menyampaikan, itu seperti keberadaan jasad tanpa ruh. Wa inna ilman la yukhruju ka kanzin la yunfaq. Dan ilmu yang dimiliki seseorang yang tidak dikeluarkan itu seperti perbendaharaan harta yang tidak dibelanjakan. Orang punya ilmu tapi tidak ditampilkan, tidak disampaikan, tidak juga tidak disampaikan. Itu seperti memiliki harta tapi tidak disedekahkan. Wa innama mathalul muallimi kamathali rajulin hamala sirajan fi tariqin mudhlimin yastadhi'u bihi man marra bih wa kullun yad'u ilal khair. Dan perumpamaan seorang yang mengajarkan ilmu agama seperti perumpamaan seseorang yang membawa pelita di tengah jalan yang gelap. Ia menerangi jalan tersebut dan menerangi orang yang melaluinya. Dan setiap orang itu mengajak pada kebaikan. Wa kullun, dan masing-masingnya itu memberikan ataukah mengajak pada kebaikan. Apakah itu dia membawa lampu untuk dirinya sendiri yang jalan dengannya bisa terang, ataukah untuk orang lain yang melalui jalan itu dan mendapatkan penerangannya. Ini perumpamaan dari Abu Darda, dari Salman Al-Farisi ketika beliau menulis surat kepada Abu Darda. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu itu seperti perumpamaannya seperti air, sumber mata air yang mengalir, yang memberi manfaat terhadap banyak orang. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan, yang tidak disampaikan, seperti harta yang tidak dibelanjakan. Punya harta banyak, tapi dia sendiri gak menikmatinya. Kenapa? Di tabungan, cuman disimpan. Manfaatnya harta itu kan kalau dinikmati ya. Punya mobil ya dikendarai, punya motor ya bisa dikendarai. Kalau cuma disimpan, antara yang punya sama yang gak punya jadi sama statusnya. Dia cuma punya beda kata punya gitu saja, manfaat gak dapat. Punya uang, ya cuma punya, antara dirinya sama si fakir sama-sama. Ya, makan, tinggal, sama memenuhi kebutuhan dengan cara yang sama masih ya. Uang yang tadi yang dia miliki tidak tersentuh sama sekali. Manfaatnya enggak didapatin. Maka perumpamaan ilmu seperti itu, ketika ilmu itu tak disampaikan dan tidak diamalkan, maka tidak memberi manfaat untuk yang memilikinya. Perumpamaan seorang yang mengajar seperti perumpamaan orang yang membawa pelita di tengah jalan yang gelap gulita. Dia mendapat penerangan dari apa yang dia bawa, dan dia pula bisa menerangi orang yang melalui jalan tersebut. Qala Muhammad ibn al-Husain, al-Imam al-Ajurri rahimahullah, beliau mengatakan, "Fama dhannukum rahimakumullah bi tariqin fihi afatun katsirah wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatin dhulma." Lalu bagaimana pendapatmu wahai rahimakumullah dengan sebuah jalan yang padanya itu banyak kendala, banyak halangan. Manusia butuh melaluinya dalam keadaan itu gelap. Fa illam yakun fihi dhiya'un illa tahi wa illa tahayyaru. Apabila dia tak memiliki penerangan, cahaya, niscaya dia akan tersesat. Fa qayyadallahu lahum fihi masabiha tudi'u lahum fasalakuhu ala salamati wal afiyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk mereka adanya pelita-pelita, lampu-lampu, lentera, penerangan yang bisa menerangi jalan mereka sehingga mereka bisa melampuinya, melewati jalan yang bahaya, banyak halangannya tersebut, yang gelap tersebut, dalam keadaan selamat dan naam jasmani dan selamat dan terjaga, terpelihara. Tsumma ja'at tabaqatun minan nasi la budalahu minasuluki fihi fasalaku. Kemudian sekelompok manusia mereka datang setelahnya dan mereka harus melalui jalan itu pula, dan mereka pun melaluinya. Fabainahum kadzalika. Ketika manusia yang lain ini melampaui jalan itu, ittufi'atil masabihu. tiba-tiba pencahayaan lentera yang tadinya itu menyala itu mati. Kelompok pertama melalui menggunakan lampu atau lentera tersebut sampai tujuan dengan selamat dan afiat, tidak ada kendala. Kelompok yang kedua baru sampai di pertengahan, tiba-tiba lenteranya mati. Fama dhannukum bihim, dalam kegelapan itu apa yang engkau bayangkan? Hakadzal ulama ufinnas, maka seperti itulah perumpamaan para ulama di tengah manusia. Si pembawa lentera tadi, la ya'lamu katsirun minan nasi kaifa adza'al faraid, banyak manusia tak memahami bagaimana cara menunaikan perkara fardu, perkara fardu ain ataupun fardu kifayah. Apakah fardu ain itu bersifat individual fardu tapi kaitannya sama diri sendiri, sholat, puasa, haji, ataukah perkara fardu tersebut terkadang menyangkut tentang orang lain juga? Zakat, ya, menyampaikan ilmu, terkadang perkara-perkara fardu tersebut, atau bahkan kata beliau, banyak dari perkara-perkara fardu itu yang manusia tidak memahaminya. Wala kaifajtina bul maharim, dan bahkan banyak manusia yang mereka tidak memahami, tidak mengerti bagaimana cara meninggalkan perkara yang haram. Wala kaifa ya'budullaha fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu, dan bahkan banyak pula dari manusia yang mereka tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah sebagaimana para hambanya itu beribadah kepadanya, illa bibaqa'il ulama, kecuali itu semuanya bisa terlaksana dengan adanya para ulama. Manusia butuh ibadah yang fardu, apakah terkait dirinya ataukah orang lain. Dia butuh untuk melakukan perkara-perkara yang meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu semua tidak bisa terlaksana kecuali dengan bimbingan para ulama. Fa idza matal ulama utahayyaran tahayyaron nasu, apabila wafat seorang ulama menjadi guncanglah keadaan manusia. Wa darasal ilmu, hilang ma ilmu bi mautihim wa dhaharal jahlu, dengan wafatnya para ulama, dengan meninggalnya para ulama, dan yang akan tampil adalah kebodohan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam keadaan tersebut, musibah matinya para ulama tersebut, hanya kepada Allah lah kita mengadu. Segala sesuatu kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Musibatun ma'a'zamaha 'alal muslimin, itu adalah musibah, dan alangkah besarnya musibah ini terhadap kaum muslimin, yaitu musibah apa? Wafatnya seorang alim, seperti hilangnya lampu saat gelap gulita, sementara dia harus menunaikan banyak hal dalam pencahayaan lampu tersebut. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah wa salama. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin, qala haddathana Abu Bakr ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti, qala haddathana Zuhair, qala haddathana Sa'id ibn Sulaiman, qala haddathana Atha ibn Muhammad al-Harrani an ba'di ashabihi, qala qala Ka'ab. Dari Ka'ab ibn Malik, la'allahu wallahu ta'ala alam. Nah, nampaknya dari Ka'ab bin Malik. Beliau mau menyebutkan alaikum bil ilmi. Beliau mengatakan wajib atas kalian untuk bergegas menimba ilmu. Qabla an yadhhab, sebelum ilmu itu hilang. Fa inna dhihabal ilmi mautu ahlihi, dikarenakan hilangnya ilmu itu dengan meninggalnya orang yang punya ilmu itu. Hilangnya guru, hilang ilmu. Mautul alimi najmun tumis. Matinya seorang alim itulah bintang yang terhapus. Mautul alim kasrun la yujbar. Meninggalnya seorang alim itu adalah cacat yang tidak terobati. Wa thulmatun la tusad, dan itu adalah celah, lubang yang tidak tertutupi. Bi abi wa ummi al ulama, dan mereka itulah orang-orang yang mulia, para ulama. Qala ahsibuhu, qala qiblati idza laqituhum wa dhalati idza lam alqahum la khaira fin nasi illa bihim. Beliau mengatakan, kiblati idza laqituhum, para ulama itulah kiblatku, arah yang aku ketika aku hendak menjumpai mereka. Dan mereka itu adalah dhalati idza lam alqahu, mereka itu adalah perbendaharaan mahalku yang hilang ketika aku tak bisa menjumpai mereka. La khaira fin nasi illa bihim, kata Ka'ab, mereka itulah orang yang tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan keberadaan para ulama ini. Ini ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh para ulama salaf yang menerangkan kepada kita betapa mereka memuliakan para ulama, betapa mereka mengagungkan para ulama, dan bagaimana mereka memposisikan dirinya di hadapan para ulama. Dalam riwayat yang berikutnya beliau mengatakan, qala akhbarana Abu Bakrin, qala hadatsana Abu Ahmad Harun ibnu Yusuf At-Tajir, qala hadatsana Ibnu Abi Umar yakni Muhammad Al-Adani, qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Hisham ibnu Urwah an Abi Urwah ibnu Zubair. Demikian juga diriwayatkan hadis ini an Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dari Urwah, dari Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis ini lebih kuat dari hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini lebih pas untuk dijadikan sandaran karena kesahihannya. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbidul ilma intiza'an, innama yaqbidul ulama hatta idza lam yubqi alimun ittakhadhan hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya Allah tak akan mencabut ilmu agama ini dengan sekali cabut terus hilang dari hadapan manusia. Hari ini masih ada orang beribadah, masih mengenal ilmu. Kemudian Allah cabut tiba-tiba hari ini enggak ada orang sholat sama sekali di dunia ini. Ini tidak akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabut terus hilang dari permukaan bumi ini. Innama yaqbidu al-ulama, Allah menghilangkan ilmu itu secara bertahap dengan hilangnya para ulama, meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika di muka bumi ini habis orang yang memiliki ilmu, alimnya, manusia mereka mulai meraba-raba mencari tokoh dari kalangan orang-orang yang bodoh, enggak ngerti agama. Titel tinggi, pangkat tinggi, harta banyak. Dalam urusan dunia semua itu. Tapi ilmu agama enggak ada. Mereka disebut dengan juhal, orang-orang yang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia berharap petunjuk dari orang-orang bodoh tersebut. Fasu'ilu, maka orang-orang itu ditanya tentang suatu urusan agama. Fa'aftau, berfatwalah mereka bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Orang bodoh. Fadallu adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang yang bertanya. Nas'alallahu lana wa lakumul afiyah wa salama. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga melihat nasihat Ka'ab yang sebelumnya. Belajarlah selagi ilmu itu masih ada yang megang, masih ada guru. Dikarenakan hilangnya ilmu itu dengan hilangnya guru, enggak ada guru, enggak ada ilmu. Dan ini berlaku untuk semua bidang, secara khusus di sini bidang ilmu agama. Kalau enggak ada yang ngajari ilmu tertentu, kan enggak ada yang paham, baik itu urusan dunia ataupun agama. Maka selagi masih ada orang yang mengajari kepada kita ilmu agama, maka belajarlah, ambil apa yang kita sempat, apa yang kita mampu, manfaatkan. Karena orang itu pasti mati, orang itu pasti mati, alim mati. Dan orang yang paling alim dan paling bertakwa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah wafat 1400 lebih tahun yang lalu. Telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya demikian, keadaan kita semua demikian. Tinggal nunggu antrian, siapa yang lebih dulu, kita atau mereka. Maka manfaatkan waktu itu, karena apabila telah wafat seorang yang memiliki ilmu, tidak akan ada lagi yang mengajar ilmu agama. Dan fitnahnya manusia ketika hilang seorang alim, karena ilmu itu dibutuhkan, dia akan terus bertanya, terus bertanya, sehingga dia akan bertanya pada orang sekalipun dia itu bodoh. Sudah tabiatnya manusia. Bahasa kita itu konsultasi gitu. Ya, kalau sudah kena masalah, dia itu apa namanya itu? Ngeluh kepada orang yang dia anggap bisa membantu. Apa namanya? Curhat. Iya, betul. Ngomong pada orang yang dia yakini, dia harap dia bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Itu sudah tabiatnya manusia. Kita memiliki titik kemampuan untuk bisa membahas masalah sampai di situ. Selebihnya itu yang ada stres namanya, enggak mampu kita. Maka ketika yang kita datangi itu adalah ghairu alim, jahil, enggak memiliki ilmu dan termasuk orang yang jahil, fadallu wa adallu, fitnahnya dia akan tersesat dan akan menyesatkan orang yang bertanya. Riwayat yang berikutnya, qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Dawud qala haddatsana Ahmad ibn Salih qala haddatsana Ambasah qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha la yanzi'ul ilma minan nasi ba'da an yu'tiyahum iyyahu. Allah tak akan mengangkat ilmu dari manusia setelah ilmu itu diajarkan kepada mereka. Walakinnahu yudhibu bil ulama, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan menghilangkan orang yang punya ilmu itu. Kalau ilmunya sendiri enggak dicabut, artinya ketika orang itu sudah pernah belajar, enggak akan ilmunya itu dihilangkan serta-merta oleh Allah. Kalau dengan maksiat mungkin. Maksiat itu kegelapan, ilmu itu cahaya. Kemaksiatan menyebabkan cahaya itu akan meredup dan bisa hilang. Naam. Akan tetapi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, memiliki ilmu, kemudian tiba-tiba langsung dihilangkan ilmunya itu serta-merta, tidak akan. Karena Allah adalah Maha Rahmah. Allahu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahim, tidak akan mendzalimi hambanya. Akan tetapi Allah mematikan para ulama, hilang ilmu. Orang yang memiliki ilmu mati, hilang ilmu. Fakullama dhahaba bi'alimin dhahaba bima ma'ahu minal ilmi, apabila wafat seorang yang memiliki ilmu, hilang pula apa yang dia bawa minal ilmi, dari ilmu tersebut. Hatta yabqa man la ya'lam, sehingga yang tersisa dari manusia setelah meninggalnya si alim, orang yang tidak memiliki ilmu. Fayadillun, sehingga orang-orang tersebut tersesat. La haula wala quwata illa billah. Naam. Sampai di situ dulu ya. Insyaallah kita bacakan selanjutnya. perkataan-perkataan yang mulia dari para ulama salaf dan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan manfaat terhadap diri kami yang membaca dan untuk seluruh saudaraku sekalian yang mendengarkan apa yang kami sampaikan dan kami bacakan. Sallallahu alaihi wasallam. Faddalu hafizakumullah.